sedekah itu harus ngomong pemerintah. Nah, datang sana dari mulai mana izinnya itu? Dari mulai desa, kecamatan, kabupaten, terus sampai pusat. Masya Allah, ada pusat. Antum yang punya acara dapat atau belum? Tunjukkan lagi. Yakin itu? Resmi itu? Nah, kalau resmi, jalan. Kalau dilarang, tidak boleh mengatakan daun nasional. Ya sudah, penting tidak boleh mengatakan daun nasional. Gimana lagi? Dikarenakan itu urusan yang berkaitan dengan umat dan pihak penguasa yang berwenang untuk masalah ini. Halo. Itu ahlus sunnah. Kalau demikian pembahasannya para ulama itu, maka kita sebagai seorang sunni salafi, seorang ahlus sunnah wal jamaah, harus menetapi hal seperti ini. Kepengen jihad, ya dulu pihak penguasa. Gitu ya? Kepengen berfatwa yang sifatnya berkaitan dengan umat secara keseluruhan, ngomong-ngomong dia penguasa. Ketika mengadakan ta'lim tadi, mengadakan daurah, mengadakan mahabur, memberitahu dia dia penguasa. Hadha ahlus sunnah. Hadha ahlus sunnah. Jangan kemudian ngotor. Segala penguasa-penguasaan, gak izin-izinan, gak pakai pemberitahuan-pemberitahuanan, lanjut, gitu ya. Hadha minal khata. Hadha minal khata. Disebutkan sama Syekh Al-Mu'allif di sini, ada kejadian seperti itu. Dia mengatakan wa min huna yu'lam ghalatu kathirin min ashabil hamad al-mujarrad al-intizam bin-nusus al-syar'iyyah hina yaquluna lil-wa'i fil-masahid fil-quwa walau mana'ahum al-imam al-ghatib li'adam husulihim ala iznin min kibar jihad al-ma'niyah. Dari sini diketahui, kata beliau, kesalahan mayoritas ashabul hamas, orang-orang yang punya semangat saja, semangat pemerintah, semangat yang kosong dari sikap menetapi nas-nas syar'i. Ketika mereka melakukan mau'idhah di masjid-masjid dengan kekuatan, walaupun dilarang oleh pemerintah, dikarenakan salah, dikarenakan mereka tidak mendapatkan izin resmi dari instansi yang terkait dalam masalah ini. Allahu musta'an. Lima ada masalah itu. Wa'tibaruhum man'al a'immati lahum min ba'as sabti anid da'wati wal khair wa hadan min jahl aw min al-zulmi wal ihdlal. Sebenarnya tindakan mereka yang menganggap lawanan penguasa itu termasuk bab menghalang-halangi dakwah, menghalang-halangi kebaikan, itu merupakan kebodohan, kejahilan, kezaliman, dan tidak tindakan semena-mena. Ada sebagainya demikian. Kalau penguasa kok menganggap kita untuk mengadakan dakwah di masjid aku, sudah boleh. Ini bukan dakwah ilallah, itu kan bakal kebaikan dan segala macamnya. Masa dilarang. Penguasa itu ngamuk-ngamuk. Katanya Syekh, justru kamu yang goblok, kamu itu yang bodoh, kamu itu yang boleh, kamu itu yang muta'addi yang melampaui batas. Itu boleh pemerintah, hak pemerintah untuk mengatakan boleh atau tidak. Tidak diubah kalau waktu itu. Ada pada ada itu tipe seperti ini. Tunggu yuk, ada pada ada. Ada seperti ini. Pokoknya, datang semuanya ke masjid agung mana begitu, ya Allah kerahkan semua pasukan dan segala macam, datangkan yang dari luar negeri sana, izin gak izin-izinan dakwah kalau izin. Oh, Allah musta'an sudah datang sudah, Allah musta'an, merintahnya yang turun tangan akhirnya cekal. Allah musta'an, yang butuh bukan penguasanya, orang ini yang butuh ini, yang menyelisihi bimbingan Islam. Barakallah. Saya tanya, ini terkait dengan fatwa, terkait dengan tahdid, terkait dengan al-wa'ab dan semisalnya. Saya tambahkan yang juga disebutkan oleh para ulama, masalah-masalah yang harus izin pemerintah. Seharusnya harus menunggu SK pemerintah, legalisasi pemerintah. Di antaranya ialah kunut nazilah. Kunut nazilah, bukan kunut subuh ya. Kunut nazilah. Munajilah itu ialah kunut yang dilakukan ketika terjadi musibah besar yang menimpa kaum muslimin, muskilah besar yang menimpa kaum muslimin, barakatuhum, atau apa namanya perkara-perkara yang menakutkan mereka, yang mencekamkan mereka, yang menegangkan mereka, barakatuhum. Ada yang kunut najilah. Kunut najilah dikerjakan barakatuhum yang tahu. Barakatuhum. Dan sekian banyak fatwa ulama, mereka menyatakan yang namanya kunut najilah itu harus dengan kebijakan pemerintah. Para ulama yang bertugas untuk menentukan ini najilah, ini bukan. Ketika para ulama yang mengatakan najilah, sampai langsung kepada pihak penguasa, penguasa yang mengeluarkan izin resmi untuk kunut najilah. Di antara yang memiliki fatwa demikian ialah Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah dalam kitab beliau Liqa Al-Bab Al-Maktuh, Liqa'at Al-Bab Al-Maktuh, beliau mengatakan alladhi ara al-qunutu inda al-nawazil yatawakafu ala waliyil amr. Menurut saya, pandangan saya, qunut najilah itu tergantung para penguasa. Kama huwa masyhur fi madhhab Imam Ahmad. Sebagaimana yang masyhur pada madhhab Imam Ahmad rahimahullah. Cuma ada nasnya. Wa kadzalika idza amara fil qunut qanatna. Fal aula fi mithl hadha ayyan ayyun tawara amru dawlah. Idza amara bihi wali al-amr qanatna wa illa fal. Begitu pula terkait dengan masalah kunut najilah. Kalau penguasa memerintahkan kita untuk kunut najilah, kita kunut. Kita harus menunggu perintah dari penguasa. Kalau pemerintah mengatakan kunut, kita kunut. Kalau tidak, maka tidak. Juga Syekh Shalih Fauzan radhiyallahu anhu beliau menyatakan amal kunutu fil fariidah. Fahada yakutan lirujuh ila ahli ilmi wa ahli fatwa. Adapun kunut najilah pada surat yang fardu, ini harus kembali kepada para ulama dan kepada ahli fatwa. Li'annahum humul ladhina yuqaddiruna nawazil. Karena para ulama yang bisa menentukan nawazil, kapan najilah, kapan tidak. Kapan najilah yang disyaratkan kunut, kapan najilah yang tidak. Beliau mengatakan wassalatu kama ta'lamun ibadah, sementara salat kamu tahu sendiri perkara ibadah. La yajuzu an yudafa ilayha syai' wa yudkhil fiha syai' illa an tariq ahli al-'ilm ar-rasikhina fil 'ilm. Salat perkara ibadah, tidak boleh kita masuki sesuatu atau dimasukkan padanya sesuatu melainkan harus dari jalurnya para ulama yang mapan keilmuannya. Alladzina yuqaddiruna al-hawadith wa an-nawazil. Para ulama yang tahu sama mengukur kapan nawazil najilah, kapan tidak. Para hadirin, lumayan sini. Falladzi yuqaddiru hadha wa ahlul ilm. Wal marji'u fi hadha ahlul ilmi wa yakunu bi amri waliyil amr ba'da fatwa al-ulama. Maka yang bisa mengukur, menentukan ini semua para ulama. Rujukannya para ulama. Dan itu terjadi dengan perintah waliul amr setelah fatwanya para ulama. Ini Syekh Shalih Fauzan hayyullah disebutkan dalam syarif kaset fatwa ulama insyihad. Barakallahu fikum. Ini demikian fatwanya para ulama sunnah. Teman-teman, tanyakan di fatwa ulama yang lainnya. Setiap syekh al syekh dan yang lainnya barulah itu mereka mengatakan termasuk perkara yang harus menunggu izin penguasa, legalisasi penguasa, urusan kunut najilah. Barulah misal, nah, ada penyerangan dari pihak kaum Khawarij, lah kedaulatan Allah ya, nyerang orang lah, lah kedaulatan Allah, jangan aman ya, jangan begini. Kangkang kondisinya sekarang wah gitu. Kunut najilah pada ini. Nah, Ahlus Sunnahnya enggak punya kekuatan di sini, lemah dia. Nah, kalau punya kekuatan kan ikhlasnya sila. Jadi halal kan gitu. Semua suka serangan dari semua arah. Saya terangkan kaum Khawarij, Irhabiyun dan segala macam menyerang kompleknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mencekam. Wah, mereka tidak punya kekuatan tuh. Melawan tidak kuat, tidak melawan terpekan. Ngapain? Nah, sila benda ini. Dari orang tua sila, tanyakan kepada para orang tua, gambarkan kepada mereka kondisinya dan segala macamnya. Lalu para ulama mengeluarkan fatwanya. Iya, itu kejadian, itu peristiwa sudah waktunya menurut Nazila. Minta izin berarti pemerintah. Ini kalau gini gini gini gini, kita minta izin kepada pemerintah untuk koordinasikan. Nazila, diizinkan. Nazila kafir. Yang di sini, yang di mana-mana yang mendengarkan berita yang ada, semuanya menurut Nazila untuk kebaikan Ahlus Sunnah dan untuk meredam aksi-aksi fitnah, aksi-aksi ngeris dari kalangan Khawarij dan semisalnya. Contoh. Jangan menggunakan perasaan. Jangan menggunakan perasaan. Jangan mana itu Ahlus Sunnah pasti yang itu diserang oleh orang-orang yang segala macamnya. Kita tidak bisa apa-apa. Masa sih saja. Ayo mulut, ayo mulut. Siapa yang mengatakan ayo mulut? Para ulama, para ulama yang mengatakan demikian. Bukan apa yang ayo mulut. Yang di kota sana mulut, yang di Klaten sana mulut, yang di Solo sana, semuanya mulut. Ini para ulamanya mana, SK penguasanya mana, para mulut tadi. Kalau nazilah harus dengan para ulama yang tahu dan bisa mengukur kapan nazilah, kapan tidak, dan dengan izin pemerintah. Saya dulu barakat itu. Jangan main perasaan. Apalagi kamu mau. Lu, kok ada yang tidak kunut itu? Dan ini. Lu, boleh tak kunut. Ya, enggak kan gitu. Nah, ini berarti mereka itu membela kaum Khawarij, mereka membela kaum Irhabiyun, dan simpati dan tidak solidar dengan teman-teman Ahlus Sunnah yang diserang oleh Khawarij. Tidak apa-apa. Langsung dihantam. Allahul musta'an. Bukan masalah ya dan tidaknya, tapi terkait dengan masalah ini harus ada fatwa para ulama dan SK dari pihak penguasa. Nah, mau benar? Dalilnya Rasulullah itu ialah aman kaum muslimin dari mulai zamannya Rasulullah SAW sampai zaman sekarang ini. Kunut nazilah di zamannya Rasul itu dengan perintahnya Rasul. Dan juga setelah itu dengan perintahnya para khulafa Rasul. Disebutkan oleh Syekh Shalal Syekh tentang masalah ini. Yang namanya kunut nazilah di zamannya Rasul dengan perintahnya Rasul. Setelahnya dengan khulafa Rasul. Para sahabat kiram tidak pernah melaksanakan yang namanya kunut nazilah kecuali yang pernah Rasul. Jadi kurang yang kurang. Bawa ini. Jangan lagi perasaan. Di antara perkara yang lain yang juga harus menunggu izin pemerintah ialah masalah istisqa. Minta hujan. Salat istisqa minta hujan. Itu disebutkan sama Syekh Saleh Al-Syekh. Disebutkan dalam kitab Al-Fatawa Syar'iyyah fi Qadaya Al-Asriyah. Dia menukil fatwa dari Syekh Saleh Al-Syekh yang pertama terkait dengan kunut nazilah. Juga disebutkan terkait dengan istisqa. Beliau mengatakan, innahu la istisqa wala khurbani illa bidakwatin iman. Tidak ada istisqa minta hujan kecuali dengan dakwah penguasa, seruan penguasa. Alladhi yad'u ila istisqa huwa al-imam aw na'ibuh. Yang mengajak orang untuk istisqa adalah penguasa atau naibnya penguasa. Hadza zahirun fi anna sahabata lam yastaqu fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam wala man wala min ba'dihi illa bi talabi walita. Saya mengatakan para sahabat tidak pernah meminta hujan di zaman Rasul SAW, tidak pula di zaman Rasulullah SAW, melainkan dengan permintaan wali Amr. Ma'annal mas'alah dia tolak sukya. Padahal mas'alahnya hanya minta air hujan. Barulah hadhi yashtaridu fihat al-amal. Ini perkara yang terserikat pada semua orang. Lakin al-amal, ini dobitnya. Lakin al-amal idha kana fihi umumun laisa muqtasira ala ba'd al-afrad fahada manaqib biwali al-amal. Tapi kalau masalah yang umum melibatkan banyak pihak, tidak khusus pada individu, individu orang, maka ini urusannya dikaitkan dengan para umat, dikaitkan dengan para penguasa. Ini bobitnya. Sehingga kalau urusannya sudah menyangkut keumatan, menyangkut banyak pihak, menyangkut banyak umat, itu harus dengan penguasa. Baik itikaf, urut nazilah, jihad, fatwa, dan segala macamnya harus dengan wali amr. Barakallahu fiik. Barakallahu insyaallah. Wali amr atau naibnya atau muslimin yang minta izin kepada wali amr dan turun izin untuk istisqa. Maka dia akan salat istisqa. Barakallahu fiik. Juga perkara yang lain. Dan juga harus dengan izin wali amr. Izin wali amr ialah masalah al-jum'ah, masalah mahkamah, dan masalah faid. Masalah faid, pembacaan atau faid. Itu disebutkan oleh al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan arba'un min amri islam ila sultan. Ada empat perkara dari urusan-urusan Islam, semua dikembalikan kepada penguasa. Al-hukum, masalah menghukumi, masalah mahkamah, pengadilan, wal bai', pembagian harta bai', wal jihad, perkara jihad, wal jumu'ah, dan pasal jumatan. Empat. Terkait dengan jumatan juga disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syeikh, Syekh Shalih Al-Syeikh, hadirallahu ta'ala wa'ah, masih berkaitan dengan istisqa' tadi. Barulah. Masalah yang lain lagi. Dia cakap sudah mulai merangkaknya. Yang juga harus dengan izin wali amr ialah insya' al-muhasadah, insya' al-jum'iyah, insya' marakib dakwah. Nah, yang harus dengan izin penguasa ketika mendirikan muassasah, mendirikan jum'iyah, mendirikan markas-markas dakwah. Hanya misal itu harus dengan muwafaqat wali amr. Muwafaqat wali amr. Mendirikan yang namanya lajnah-lajnah, lembaga-lembaga. Mendirikan yang namanya masyarakat, proyek-proyek yang menyangkut masalah umat. Itu semuanya harus dengan izin penguasa. Kalau tidak izin, tidak boleh. Ini fatwa dari Asy-Syaikh Al-Allamah Ubayd Al-Jabiri hafizallahu ta'ala wa rahmah. Nah, ini yang saya rekam ketika kita majlis dengan beliau umur kemarin, menanyakan salah satu tentang masalah muassasah. Karena akan panjang lebar salah satu masalah muassasah, tentang masalah apa namanya isinya apa, kemudian bergerak bidang apa, tujuannya apa, dan segala macamnya, belum mereka jawabkan. Nasrul kalam. Katanya saya berjari hadir Allah. Ana ujiz. Saya tulis buku saya. Ana ujiz al-mu'assada awal jum'iyyat awal barakizid da'wah isyaratai. Saya membolehkan mu'assabah yayasan atau jum'iyyat atau markas-markas da'wah dari dua syarat. Asyaratu awal, syarat yang pertama, kata beliau, muwafaqatu waliil amr, kesepakatan, persetujuan dari waliil amr, bahasanya legalisasi pemerintah terhadap muassasah kamu, yayasan kamu, lembaga dakwah kamu, lembaga pendidikan kamu, jumiyahnya kamu. Muwafaqatu waliil amr wa antakuna hadhihi jumiyah aw jamaah aw muassasah aw markaz musarraqatun laha minhu aw mimman yanudu anhu kawidah asyuhun adiliyah awliya. Dan jumiyah ini, yayasan ini, markas ini ada tasrif. Ada tasrif langsung dari penguasa untuknya atau yang mewakili penguasa, seperti Kementerian Agama atau semisalnya. Paham ya? Ada tasrif, ada apa namanya legalisasi dari pemerintah. Wasyatu tadi, sahabat yang tua kata beliau, Allah yang abisa alaiha wala'un wala'arawan di zatiha. Tidak boleh dibangun, diikat prinsip al-wala wal bara di atas yayasan. Fal wajib an yakuna al-wala wal bara fi dzatillah subhanahu wa ta'ala. Karena yang wajib wala dan bara itu harus karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dua syarat. Yang pertama, legalisasi pemerintah, persetujuan penguasa. Yang kedua, tidak boleh dibangun al-wala wal bara di atasnya. Bagaimana? Faidah tamma hadhihi syartan fa inna hadhihi muassasat laysat min al-hizbiyyati bi syai'. Kalau terpenuhi dua syarat ini, maka muassasah muassasah ini bukan termasuk hizbiyyah sedikit pun. Apa ya? Belum ada kan? Wa thamma ta'murun thalith. Apa yang perkara ketiga? Wahwa inna insya'al muassasah allati tahtammu bidda'wa au bighayriha amrun muqarrarun min ad-daulah wa ahli sunnah mulzamuna bih. Perkara yang ketiga, mendirikan muassasah, yayasan yang bergerak dalam bidang dakwah apa yang semisalnya, itu perkara yang menjadi keharusan dari pihak penguasa. Ahli sunnah diharuskan untuk itu, untuk itu diharuskan bikin yayasan untuk itu. Dia mengatakan faqawnuhum yushi'una mu'assasa khasa bihim lima yadakum di su'al khairun min ayyamalu tahta nuhallati mu'assasa munharifa wallahu alaihi. Ahlu sunnah wal jamaah mendirikan yayasan khusus untuk mereka dengan tujuan yang mengusulkan pertanyaan lebih baik daripada mereka beraktivitas di bawah payung yayasan yang menyimpang. Wallahu a'lam bishawab. Kita dan ini adalah wal ajibah jika disebut oleh seorang sendiri al ajibah al ilmiah ala al asilah al Indonesia. Mantap ya. Al ajibah al ilmiah ala al asilah al Indonesia. Syahidnya Rasulullah mendirikan yayasan dalam bidang dakwah, pendidikan dan segala macamnya harus ada izin pemerintah, harus ada izin penguasa, dan tidak boleh al-wala wal-bara di atas yayasan. Ahlu sunnah wal jamaah punya yayasan khusus, yayasan sendiri, itu lebih baik daripada tidak punya yayasan apa-apa, bahkan bergerak di dalam bidang dakwah menggunakan payung yayasan lain yang menyimpang. Asyik Salih Fauzan juga menyatakan bukan dalam al-fatwa syar'iyyah di qadaya al-'aqliyah, kata Syekh Salih Fauzan, la yajuzu li ahadin min ar-ra'iyyah an yunshi'a lijan aw masari' tatawalla syai'an min umur ummah illa bi idzni waliyil amr. Tidak boleh bagi siapapun dari kalangan rakyat untuk mendirikan lajna atau proyek-proyek yang mengurusi sedikit saja dari urusan umat, melainkan harus izin penguasa. Dia mengatakan sini, li'anna hadha yu'tabaru khurujan an ta'atihi, sebab mendirikan lajna atau proyek tanpa izin pemerintah itu dianggap memberontak penguasa. Yu'tabaru khurujan an ta'atihi, keluar dari ketaatan penguasa. Wasi'atan 'alaihi, termasuk pembangkangan penguasa, para penguasa. Wasi'atan 'ala walihi, salahiyat dan membolimi haknya penguasa. Wa idza wasta'a 'ala dzalika al-fawdha, akan mengakibatkan keributan wawaya al-mas'uliyah dan tersia-siakannya tanggung jawab. Tidak lebih keras lagi fatwanya Syekh Shalih Fauzan, kalau sampai tidak ada izinnya itu merupakan khurujun antara pemberontakan penguasa. Tidak ada izinnya pembangkangan penguasa. Artinya apa ya? Dosa. Allahumma astaghfirullah. Entah deh. Hati-hati kamu kalau bikin pondok. Ada pondok pesantren tanpa yayasan. Tidak ada izin dari pemerintah. Tidak ada legalisasi dari pemerintah. Hati-hati. Jangan-jangan termasuk bentuk khurus atau pekan pemberontakan penguasa. Jangan-jangan termasuk pembangkangan terhadap yang penguasa. Dengan kata Syekh Shalih Fauzan ini, siapa? Semuanya harus dengan izin waliin amr. Ada dari kalangan sunnah yang mereka yayasan. Kok diam? Kok terdiam begitu? Jawabannya? Tidak ada ya. Insya Allah semua harus sunnah pakai yayasan semuanya. Gitu ya. Yakin tak? Ada gini-gini tu aye. Allah Almustaan. Tapi di sini alhamdulillah mayoritas lembaga-lembaga dakwah pendidikan yang dimiliki oleh Al-Sunnah Salafiyin semua menggunakan maungan asasah kosmiyah dari hukumah itu khairun lahum pada syuhudul syahid, lebih baik. Dan bahkan tegas sekutu-sekutu tidak boleh kalau tanpa ya tidak boleh kalau tanpa izin pemerintah para hukum tahap diri tidak boleh kalau tidak dengan izin dia pemerintah para hukum. Maka semuanya harus izin dari pihak penguasa. Dan faedahnya para hukum, karena sangat banyak sekali perkara yang diangkat oleh para ulama, faedahnya kalau sesuatu itu mengandung maslahat umum untuk kaum muslimin atau mengurusi urusan keumatan, melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak umat, itu harus koordinasi izin dari pemerintah. Harus ada legalisasi pemerintah. Kasihan ya, khulasahnya para ulama itu. Jadi apa yang disampaikan tadi, baik dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, dalam perkara dakwah dan semisalnya, ternyata legalisasi pemerintah menurut pandangan ahli sunnah sesuatu yang harus. Ahli sunnah wal jamaah adalah orang pertama yang betul-betul perhatian dengan ini. Mereka betul-betul koordinasi yang sangat kuat dengan pemerintahnya, dengan hukumahnya. Semua aktivitas mereka, semua gerakan mereka, semua aktivitas mereka dan segala macamnya itu semua dikoordinasikan dengan pihak pemerintah dan ada izin dari pihak pemerintah. Hadap. Dan dari sekian banyak fatwa ulama tadi, Ikhwan, hal-hal yang menyelisih prinsip ini dikatakan sebagai ra'yul khawarij, pendapatnya kaum khawarij, dikatakan sebagai khuruj al-antahadi, keluar dari ketaatan para ulama umara, dikatakan sebagai ikhtiar alaih, pembangkangan kepada penguasa dan segala macamnya perkara-perkara yang melanggar syar'i barakallahu fikum. Maka harus dipahami baik-baik yang satu ini. Allahumma musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadza ta'at nisbakin ihwan. Kalau mau diteliti semuanya, terlalu banyak masalah-masalah yang bobitnya tadi ya, yang melibatkan umat yang apa namanya diharuskan adanya izin daripada para penguasa, diharuskan adanya legalisasi penguasa. Allahumma musta'an. Saya kasih sekian untuk menyampaikan materi. Ada sesuatu yang malu-malu? Tak ada waktu, cuma 7 menit. Harap Allah.